Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi sahbihi wa ala amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan untuk membaca kitab Bahjatul Qulubul Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar yang ditulis oleh Syekh Al-Alamah Abdurrahman Ibn Nasir Asy'adi rahimahullah. Qala al-hadith at-tasi', hadis yang ke-9. Qala Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu syai'in biqadar, segala sesuatu itu dengan takdir ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta al-ajzu wal-kaisu, hingga al-ajzu lemah, yakni malas, wal-kaisu dan rajin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa segala sesuatu itu dengan takdir dan ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala, hingga kelemahan yaitu malas. Di sini akan jelaskan oleh beliau al-ajiz, yakni al-kasal, malas, hingga malas tidak mau berusaha atau tidak semangat berusaha, tidak semangat belajar, tidak semangat untuk menghafal, malas untuk menghafal. Itu adalah takdir ketentuan Allah. Demikian juga al-kais, rajin, semangat, itu adalah takdir ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rawahu muslimun, hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah. Qala rahimahullah, hadal hadithu mutadhamminun li aslin azimin min usulil imani sittah. Hadis ini, hadisnya Abdullah bin Amr bin Al-As riwayat Muslim, di sini mutadhamminun, mencakup, mengandung li aslin azimin, satu pokok perkara yang besar, yang agung. Min usulil imani sittah, dari pokok-pokok perkara keimanan yang enam. Dari sini mengandung, mencakup satu pokok dari pokok-pokok perkara keimanan yang enam. Wahuwa, yaitu al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi, khulwihi wa murrihi, amihi wa khasihi, sabiqihi wa lahikihi. Yaitu apa? Pokok perkara yang ada di dalam hadis ini, yang termasuk rukun iman yang enam, yaitu beriman dengan takdir ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, baiknya dan buruknya. Baik dan buruk menurut siapa? Menurut siapa? Menurut manusia. Menurut manusia. Baik. Kenapa? Sesuai dengan yang diinginkan. Tidak baik, kenapa? Tidak sesuai dengan yang diinginkan. Khair iyulaimuh, sesuai dengan apa yang dimaukan oleh manusia, oleh hamba. Syar, jelek, kenapa? Tidak sesuai dengan yang diinginkan. Khulwihi, manisnya, rezekinya lancar, usahanya besar, sehat, ini manis. Wa murrihi, dan pahit, sakit, usahanya seret, bangkrut, anaknya meninggal, orang tua meninggal, ini mur pahit yang seperti itu. Amihi yang umum untuk seluruh manusia atau untuk kebanyakan manusia, gempa bumi, tsunami, wa khasihi dan khusus bagi tiap individu, pada tiap individu masing-masing. Sabiqihi yang telah berlalu, yang telah terjadi, walahikihi yang akan terjadi, dan sekarang belum terjadi, tapi akan terjadi. Itu semua adalah takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Bi an ya'tarifal abdu, dengan mengetahui. Seorang hamba itu mengetahui anna ilma Allahi, sesungguhnya ilmu Allah muhitun bi kulli syai, meliputi, mencakup segala sesuatu. Wa annahu alima a'malal ibadi khairaha wa syarraha, dan sungguhnya Allah mengetahui amal perbuatan hamba yang baik maupun yang buruknya. Allah Subhanahu wa taala ilmunya mencakup segala sesuatu. Allah mengetahui, mengilmui perbuatan yang dilakukan oleh hamba, apakah perbuatan yang baik atau yang buruk. Wa 'alima jami'a umurihim wa ahwalihim, dan Allah mengetahui seluruh urusan mereka, seluruh urusan makhluk tahu. Wa ahwalihim, dan mengetahui seluruh keadaan makhluk, keadaannya menyenangkan atau tidak menyenangkan, sehat atau sakit, susah atau sedih atau gembira, diketahui. Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ini yang pertama. Iman dengan apa? Ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ala wa qataba dzalika fil lauhil mahfuz. Dan Allah Subhanahu wa taala menulis yang demikian itu apa? Takdir, ketentuan yang Allah tentukan, yang Allah ilmui untuk makhluknya tersebut, fil lauhil mahfuz, di lauh al mahfuz yang terjaga. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah telah firmankan, alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samawati wal ard inna dhalika fi kitabin inna dhalika 'alallahi yasir. Apakah engkau tidak mengetahui? Sesungguhnya Allah mengetahui apa-apa yang di langit dan di bumi. Yang pertama, Allah mengatakan ilmu Allah meliputi apa yang di langit dan di bumi, segala sesuatu. Inna dzalika fi kitabin, yang demikian itu, sesungguhnya yang demikian itu fi kitabin, di dalam kitab, yakni di Lauhul Mahfuz. Apa yang ditentukan oleh Allah ditulis di Lauhul Mahfuz. Inna dzalika 'alallahi yasir, yang demikian itu adalah atas Allah yasirun, mudah, ringan. Yang seperti itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini dua perkara yang mencakup beriman atau kandungan keiman kepada takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang beriman kepada takdir ketentuan Allah mencakup berapa perkara? Berapa perkara? Dulu? Berapa, Mas Wari? Mas Karjo? Kandungan iman pada takdir Tuhan Allah ada berapa? Ada berapa, Mas? Ada empat. Yang pertama, takdir ketentuan Allah. Dibantu Aldi. Yang pertama, udah ingat? Mas Tri? Terus bas sempurnakan. Nah, dua sudah kita baca. Dua disebutkan mastri. Ada empat. Di sini yang pertama apa? Beriman dengan ilmu Allah, bahwa Allah mengetahui segala. Yang kedua, Allah menulis semuanya di mana? Lauhul Mahfudz. Al-ilmu al-kitabah. Terus apa tadi Mas tadi? Al-masyiah. Terus al-khalq wal ijad. Yang ketiga al-masyiah. Semuanya dengan masyiah dari Allah Subhanahu wa taala, dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat al-khalqu wal ijad. Allah yang menciptakan, Allah yang mengadakan semua yang terjadi, yang ada. Itu empat kandungan beriman kepada takdir ketentuan Allah. Al-ilmu, al-kitabah, al-masyiah, dan al-khalq. Empat kandungan iman kepada takdir ketentuan Allah. Di sini beliau menyebutkan dua, ilmu dan al-kitabah. Qala thumma inallahi yunfidhu hadhihi al-aqdara fi awqatiha. Kemudian sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melaksanakan takdir-takdir tadi pada waktunya. Jadi takdir ketentuan ini waktunya ini, yang ini waktunya ini. Siapa yang menentukan seperti itu, kemudian menjalankan seperti itu? Allah Subhanahu wa taala. Takdir ketentuan ini berjalan pada waktu ini. Yang ini berlaku pada waktu ini. Ini Allah Subhanahu wa taala yang melakukannya. Bi hasabi ma taqtadi hikmatuhu wa masyiatuhu. Sesuai dengan apa? Tuntutan hikmah Allah dan masyiah Allah. Berjalannya takdir ketentuan tadi pada waktunya tadi sesuai dengan tuntutan hikmah Allah dan kehendak dari Allah. Asyamilatani likulli makana wa ma yakun. Yang keduanya apa? Hikmah Allah dan masyiah Allah itu apa? Mencakup seluruh apa yang ada, makana apa yang sudah terjadi, wa ma yakunu dan apa yang akan terjadi. Apa yang sudah ada dan apa yang akan ada, semuanya itu adalah dengan hikmah Allah dan masyiah dari Allah. Asyamilatani lil khalqi wal amr. Yang keduanya, hikmah Allah dan masyiah Allah mencakup apa? Al khalq, penciptaan, wal amr dan perintah. Masyiah Allah dan hikmah Allah itu keduanya mencakup apa? Penciptaan dan perintah. Wa annahu ma'a dzalik wa ma'a khalqihi lil ibadi wa afalihim wa sifatihim faqad a'tahum qudratan wa iradatan. Dan bersamaan yang demikian itu sungguhnya Allah bersamaan dengan makhluknya, bersamaan dengan penciptaannya, pada hamba-hamba, perbuatan mereka dan sifat-sifat mereka. Allah Subhanahu wa taala menciptakan hamba. Allah Subhanahu wa taala menciptakan perbuatan hamba. Allah Subhanahu wa taala menciptakan sifat-sifat hamba. Makhluk ini yang menciptakan Allah. Kemudian Allah menciptakan apa? Perbuatannya. Oh, perbuatan fulan demikian, demikian dan demikian. Demikian juga Allah menciptakan sifat si fulan. Oh, sifatnya si fulan tinggi. Oh, sifatnya si fulan putih. Oh, sifatnya dan seterusnya. Itu semua adalah dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan yang demikian itu, maka sungguh a'tahum qudratan wa iradatan. Allah memberikan kepada makhluk tersebut qudratan. Qudrah, kemampuan, wa iradatan dan keinginan. Manusia punya keinginan, punya kekuatan, punya kemampuan. taqau biha af'aluhum bihasabi ikhtiyarim, yang perbuatan-perbuatan hamba, perbuatan manusia itu terjadi dengan sebab apa? Kudroh, kemampuan hamba, wa iradah dan iradah, keinginan hamba, sesuai dengan pilihan hamba tersebut. Jadi hamba diciptakan oleh Allah. Demikian juga hamba diberi apa? Kemampuan dan keinginan. Yang perbuatan hamba sesuai dengan apa? Apa yang dia pilih, apa yang dia inginkan. Artinya segala sesuatu adalah diciptakan oleh Allah, tetapi hamba tidak dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba punya pilihan, punya keinginan, yang perbuatan hamba sesuai dengan keinginan dan apa? Kemampuan mereka. Lam yujbirhum 'alaiha. Allah tidak memaksa mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan mereka tersebut. Tidak seperti apa? Wayang. Kalau wayang, tahu wayang kulit ya. Wayang kulit itu apa? Wayang berjalan sesuai dengan kehendak siapa? Dalang. Wayang tidak punya kehendak. Ini perbuatan hamba diciptakan oleh Allah, tetapi hamba punya keinginan, hamba punya kemauan, hamba punya pilihan, tidak dipaksa. Nah, dari sini kita ketahui salahnya perkataan siapa? Al-Mujbirah, orang-orang yang mengatakan bahwa hamba itu dipaksa oleh Allah seperti wayang. Hamba itu tidak punya keinginan, hamba tidak punya kemampuan, hamba tidak punya pilihan. Pendapat yang seperti itu adalah pendapat yang salah, menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian juga menyelisihi akal. Secara akal, kita melakukan perbuatan, apakah kita inginkan? Kita inginkan. Kita memilihnya. Ada susu dan ada teh, kita milih susu. Siapa yang milih? Kita. Kita tidak dipaksa. Menunjukkan bahwa hamba manusia punya keinginan, punya kemauan, punya kemampuan. Qala wa huwa alladhi khalaqa qudratahum wa masyiatahum, dan Allah lah yang menciptakan kemampuan hamba dan masyiah, keinginan hamba. Wa khaliqus sababit tami khaliqun lil musabbab, dan yang menciptakan sebab yang sempurna, dialah yang menciptakan siapa? Al-musabbab, hasilnya. Fa'af'aluhum wa'akwaluhum taqa'u biqudratihim wa masyiatihim allataini khalaqahum allahu fihim. Maka perbuatan hamba, wa'akwaluhum, kayaknya kurang alif di situ. Aqwa itu wawunya ada alifnya. Af'aluhum wa'akwaluhum perbuatan hamba dan perkataan hamba, taqa'u, terjadi dengan sebab apa? Qudratihim wa masyiatihim, dengan sebab kemampuan hamba, dengan sebab keinginan hamba. Allataini, yang keduanya, khalaqahumallahu fihim, yang Allah menciptakan keduanya pada siapa? Hamba. Perbuatan hamba, perkataan hamba itu terjadi dengan sebab kemampuan dan keinginan hamba. Kemampuan dan keinginan hamba diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan apa? Allahu khalaqakum bama ta'malun. Allah yang telah menciptakan kalian dan yang telah menciptakan apa? Apa yang kalian kerjakan. Perbuatan kalian. Perbuatan yang melakukan hamba. Perbuatan tersebut yang melakukan hamba. Tapi itu semua dengan penciptaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kudrah dan masyiah hamba yang menciptakan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kama khalaqa baqiyyata quwahum adh-dhahirati wal batinah, sebagaimana Allah telah menciptakan apa baqiyyah quwahum, sisa kekuatan mereka dari kekuatan yang lain selain masyiah dan kudrah hamba, yang nampak maupun yang tersembunyi, lahir maupun batin. Allah yang telah menciptakannya. Walakinnahu ta'ala yassara kullan lima khuliqalah, akan tetapi Allah ta'ala yang telah memberikan kemudahan pada setiap lima khuliqalah. Untuk apa? Dia diciptakan sebagaimana Rasulullah mengatakan, dan nanti akan disebutkan di sini, fakullun muyassarun, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah, maka beramallah kalian. Kata Rasulullah, i'malu, beramallah kalian. Fakullun, maka semuanya muyassarun, dimudahkan lima khuliqalah, terhadap apa, untuk apa dia diciptakan. Kalau ahli sya'adah, orang yang berbahagia, dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan orang yang berbahagia. Kalau orang yang celaka, dimudahkan melakukan amalan-amalan orang yang celaka. Itu beberapa perkara yang berkaitan dengan iman kepada takdir ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala yang ada dalam hadis ini. Untuk selanjutnya insyaAllah kita baca pada kesempatan yang lain. Subhanahu wa la ilaha ilan, astaghfiruka wa atubu ilaik, tafadalu barakallahu fikum.